Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab al-isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah karya Syekh Abdullah Al-Umbilan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membaca kutipan berikutnya adalah kutipan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Waqal beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wahakadha arrat ala ahlil bidah. Demikianlah pula memberikan bantahan kepada orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, jika niatnya bukanlah dalam rangka menjelaskan kebenaran dan berbagi hidayah dengan sesama manusia, dan bukan sayang, kasihan dengan mereka, dan ingin berbuat baik kepada mereka, maka jika tidak punya niat semacam ini, maka amal tersebut membantah orang yang sesat itu bukanlah amal yang saleh. Wa idza ghallaba fi dhammi bid'atin wa ma'siyatin, dan jika seorang itu berkata-kata yang keras dalam rangka mencela bid'ah atau kesesatan dan kemaksiatan, karena qasduhu, maka hendaknya maksudnya adalah menjelaskan isi kandungan kesesatan dan kemaksiatan berupa kerusakan, supaya manusia bisa mewaspadainya. Sebagaimana bahasa yang keras ini kita jumpai dalam nususul wa'id, hadis-hadis yang berisi ancaman terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran dan dalil-dalil yang lain. Waqad, dan terkadang seorang itu diboikot sebagai hukuman ta'zir, dan maksud dari boikot adalah radda'uhu, adalah membuat jera si dia atau jeranya orang-orang yang semisal dengan dirinya. Dan boikot tersebut haruslah lirahmati wal ihsan, karena kasihan dan karena ingin berbuat baik. Lali tasyafi wal intikom, bukan karena ingin memuaskan nafsu, wal intikom atau balas dendam. Ya, maka memboikot orang yang berhak untuk diboikot, ya, maka boikot ini menjadi amal soleh, manakala motivasinya adalah belas kasihan, motivasinya adalah ingin berbuat baik kepada orang yang diboikot, ya, ingin menyelamatkan dia, membina dia, dan bukan membinasakan dirinya, ya. Ini motivasinya harus demikian, bukan karena memuaskan keinginan dan nafsu atau balas dendam. Ini. Karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang kita nilai menyinggung kehormatan kita. Sebagaimana Nabi SAW memboikot, mendiamkan tiga orang sahabat, alladzi khullifu, yang mereka ini ditunda penjelasan tentang diterima tobatnya ataukah tidak. Tatkala datang al-mutakhallafuna anil ghuzah, datanglah orang-orang munafik yang mereka tidak ikut berperang. Setelah Nabi selesai pulang dari perang Tabuk, maka orang-orang munafik yang tidak ikut perang, ya'tadirun, mereka mencari beralasan, cari-cari alasan, kami tidak ikut perang karena begini dan begini, dan itu murni dikarang-karang. Dan mereka pun bersumpah, kalau mereka, demikianlah keadaan mereka, keadaan mereka memang tulen semacam itu. Bahkan yakdzibun, dan mereka bohong dengan semua alasan-alasan yang mereka buat. Sedangkan tiga sahabat ini, mereka tidak ikut perang Tabuk. Ketika Nabi pulang, sodaku, mereka jujur. Ya, mereka jujur apa adanya, kami tidak berangkat jihad dan kami tidak punya alasan. Oleh karena itu hadis tentang tiga orang ini diletakkan oleh An-Nawawi di Riyadhus Shalihin di bab As-Sidq. Di bab jujur. Karena mereka orang ya, karena mereka bertiga jujur. Wahai Nabi, kami tidak ikut perang dan kami tidak punya alasan. Kenapa tidak ikut perang? Maka mereka diberi hukuman dengan diboikot, didiamkan, tidak diajak bicara dan tidak dijawab tegur sapanya selama 50 hari 50 malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka, bukan hanya melalui wahyu ilham yang Allah berikan kepada nabinya, namun bahkan wahyu berupa ayat Al-Qur'an, satu kehormatan luar biasa Allah berikan kepada mereka, dan ini semua bi barokati sidqi, adalah buah dari kejujuran. Ya, maka jadi maka pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari perkataan Syekhul Islam di sini tadi, maka memboikot demikian juga poin pertama tentang masalah membantah, membuat bantahan, boleh jadi secara dalam bentuk tulisan atau yang lain kepada orang-orang yang menyimpang, itu adalah amal soleh manakala maksudnya niatnya niat yang benar. Demikian juga membaikat orang yang berhak untuk dibaikat adalah amal soleh manakala niatnya benar. Kemudian beliau juga mengatakan, faida ra'aita imaman, maka jika anda jumpai ada seorang ulama besar, qad ghallada ala qailin maqalatahu, menggunakan bahasa-bahasa yang keras yang ditujukan kepada seseorang, yang bahasa keras itu ditujukan pada orang tersebut karena perkataannya, atau bahkan sampai sang ulama mengkafirkan orang tersebut fiha gara-gara makolahnya, gara-gara perkataannya, maka jangan anggap bahwasanya hukum ini adalah bersifat umum, berlaku untuk semua orang yang berkata dengan perkataan tersebut. Ila kecuali idha haslafi asyartu, kecuali jika pada orang tersebut terpenuhi padanya syarat yang dengannya dia berhak untuk mendapatkan bahasa yang keras, atau bahkan dia berhak untuk mendapatkan vonis kafir. Maka beliau sampaikan di sini, bahasa keras dalam mengingatkan orang itu ada syaratnya. Sebagaimana vonis kafir untuk person tertentu ada syaratnya. Maka ketika ulama menggunakan ulama yang betul-betul ulama yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, menggunakan bahasa keras yang ditujukan pada person tertentu karena ucapannya, maka bukan berarti bahasa keras ini berlaku untuk semua orang yang berucap dengan ucapan tersebut. Boleh jadi untuk si A, maka dia berhak untuk mendapatkan bahasa yang keras, si B tidak berhak untuk mendapatkan hal itu. Demikian juga vonis kafir untuk person tertentu. Maka ketika ada ulama yang vonis kafir person tertentu karena perkataannya, maka tidak semua orang yang berkata dengan perkataan tersebut bisa kita kiaskan nasibnya itu sama-sama dapat vonis kafir. Tidak mesti demikian. Kecuali jika di orang kedua ini ada syarat-syarat yang menyebabkan dia berhak untuk dapat vonis kafir. Fa'ina menjahada syai'an, karena seorang yang mengingkari satu dari syariat yang zahirah, yang nampak, yang terkenal, dan dia ini mengingkarinya karena dia adalah baru saja masuk Islam atau tumbuh besar di negeri penuh dengan kebodohan, maka person semacam ini yang mengingkari syariat yang jelas, layu kafar, maka tidak divonis kafir sampai disampaikan kepadanya ilmu, ilmu kenabian. Ya, maka tentu, di antara perbuatan kekafiran adalah mengingkari syariat yang zahir. Syariat yang semua orang itu tahu kalau itu bagian dari ajaran Islam. Salat lima waktu, puasa Ramadan, haramnya zina, haramnya khamar, haramnya babi, daging babi dan yang lainnya. Ya, maka mengingkari hukum-hukum ini adalah pada dasarnya adalah perbuatan kekafiran. Orang yang mengingkari enggak percaya kalau Islam mengharamkan daging babi, konsumsi daging babi. Pengingkaran terhadap hukum ini aslinya adalah kekafiran. Namun ini kekafiran ucapan dan perbuatan. Tidak semua orang yang mengucapkan ucapan kekafiran kemudian otomatis langsung kafir. Non perlu dilihat-lihat. Beliau katakan, ya kalau orang yang mengingkari haramnya makan daging babi itu karena dia baru saja masuk Islam, di agama kekafirannya setiap hari dia makan babi dan itu tidak mengapa. Dan dia baru saja sehari masuk Islam, boleh jadi dan dia masuk Islam karena ajaran tauhidnya, bukan karena masalah pengharaman daging babinya. Ya, maka boleh jadi dia tidak mengetahui haramnya konsumsi daging babi dalam ajaran Islam. Maka orang semacam ini tidak berhak untuk divonis dengan vonis kafir sampai dia dapat ilmu, dapat dalil, sampai padanya dalil dari hujah an-nabawiyah, dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau Islam mengharamkan konsumsi daging babi dan demikian seterusnya. Dan di sini ada satu kalimat yang menarik dari perkataan Syekhul Islam yang wajib sangat perlu untuk digarisbawahi, yaitu beliau mengatakan awnasyian fi bibala di jahlin, atau tumbuh besar kecil sampai dewasa sampai separuh baya, itu dia tumbuh besarnya, lahirnya, kecilnya, remajanya, sampai separuh bayanya itu tinggal di negeri penuh, daerah penuh dengan kebodohan. Maka sama keadaannya dengan orang yang baru saja masuk Islam, yang dimungkinkan tidak tahu berbagai macam aturan dalam Islam, meskipun itu adalah aturan yang sangat-sangat mendasar yang harusnya semua orang Islam mengetahuinya. Ya, hal yang menarik dari kalimat di sini adalah bibala dijahalin, karena yang lebih sering dari dalam perkataan Syekhul Islam adalah bibala dikufrin. Bibala dikufrin. Namun di sini beliau menggunakan ungkapan yang jarang dipakai, dan ini sehingga ini nilai penting dari kalimat ini, bibala dijahlin, atau dia tumbuh besar di negeri penuh kebodohan tentang Islam. Dikira Islam di negeri tersebut ya asal sholat, ya syahadat sama sholat, itulah Islam. Mau ngomsumsi babi, mau ini jungkil balik, enggak karuan, nah itu tidak masalah, penting syahadat, baca sholat, syahadat, mengerjakan sholat misalnya. Maka dia statusnya sebagaimana orang yang baru saja masuk Islam. Nah, kalimat yang umum dipakai oleh Syekhul Islam adalah bibalati kufrin, namun di sini bibalati jahlin. Dan ini satu hal yang menarik sehingga perlu digarisbawahi. Sehingga jika kita hubungkan antara bibalati kufrin dengan bibalati jahlin, kita hubungkan, kita sambungkan, maka bibalati kufrin itu adalah sekedar contoh. Sekedar contoh. Contoh dari negeri penuh dengan kebodohan tentang aturan-aturan Islam. Maka di antara contohnya adalah baladi kufrin. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya jika orang itu Islamnya sudah lama, dia sejak kecil bahkan Islam, orang tuanya Muslim, mbahnya juga Muslim, buyutnya bahkan kiai, maka orang semacam kok kemudian mengingkari aturan Islam yang zahir. Maka pengingkaran dia pada syarat Islam yang zahirnya pada dasarnya itu membatalkan keimanannya. Karena yang di sini yang ma'zur, uzur yang pertama diberikan kepada orang yang punya potensi besar kalau dia tidak tahu baru masuk Islam, tumbuh besar di negara kafir atau tumbuh besar di negeri penuh kebodohan. Maka orang yang ini berarti uzur diberikan kepada orang yang potensinya untuk betul-betul tidak berilmu sangat adalah potensi yang besar. Namun disyaratkan bahasanya pengingkaran tersebut adalah pembatal keimanan manakala yang diingkari adalah minas syara'i adh-dhahirah. Syiar yang nampak. Syiar yang nampak yaitu ajaran Islam yang normalnya orang Islam tentu mengetahuinya. Normalnya orang Islam mengetahuinya. Maka bukan syiar Islam yang khafiyah, yang samar, syariat Islam yang samar, yang umumnya orang awam bahkan boleh jadi tidak tahu, hanya diketahui oleh kalangan terpelajar, belum tersebar sampai orang-orang awam. Maka pengingkaran terhadap syariat semacam ini berbeda dengan pengingkaran terhadap syariat yang zahirah. Maka orang yang mengingkari satu bagian dari syariat Islam, pada dasarnya ini adalah perbuatan kekafiran dan bisa menyebabkan pelakunya kafir dengan dua syarat. Yang pertama yang diingkari adalah syara'i adh-dhahirah, syiar yang ajaran Islam yang begitu jelas. Bahasa lainnya disebut dengan ma'lum minad dini bidarurah. Wajarnya, normalnya orang Islam mesti tahu. Semacam wajibnya sholat lima waktu, normalnya Islam itu tahu. Puasa Ramadan, normalnya orang Islam tahu. Orang kafir di tempat kita saja tahu. Kalau orang Islam itu Ramadan puasa, kemudian dan sholat. Masa ada orang Islam yang tinggal di kampung negeri Islam, masyarakat Islam mengatakan, saya baru tahu kalau orang Islam itu puasa Ramadan ya. Maka tentu kalimat semacam ini adalah pengandaian yang mustahil. Tidak bisa dibayangkan itu terjadi. Sangat sulit untuk membayangkan orang yang tinggal di Pogung, itu gak tahu kalau orang Islam itu ada dalam Islam kewajiban puasa Ramadan. Itu gak bisa dibayangkan. Membayangkannya satu hal yang tidak bisa dilakukan. Bayangkan saja, apalagi ada di alam nyata, bayangkan saja sudah kerepotan itu. Gimana kita bisa bayangkan adanya orang semacam itu? Maka pengingkaran terhadap syariat itu adalah kekafiran dengan pembatal keimanan dengan syarat adalah yang diingkari adalah syiar yang zahir. Demikian juga tidak ada padanya mani faktor penghalang. Faktor penghalangnya adalah baru saja masuk Islam atau tumbuh besar di negeri kafir dan semisal dan atau negeri penuh dengan kebodohan. Negeri penuh dengan kebodohan contohnya adalah negeri kafir, masyarakat kafir. Maka jika ada mani, jika ada faktor penghalang tadi, maka vonis kafir baru ada manakala ilmu telah tersampaikan. Wakadzalika al-aqsu, demikian pula sebaliknya. Jika Anda melihat ada satu perkataan yang keliru dan itu berasal dari ulama terdahulu, maka perkataan yang keliru tersebut irtafarat, itu dimaafkan dikarenakan belum sampainya ilmu kepadanya. Maka untuk sang ulama dimaafkan, namun tidak dimaafkan untuk orang-orang yang telah sampai ilmu kepadanya. Ya, tidak ada maaf untuk orang-orang yang telah sampai dalil kepadanya, satu hal, satu pemakluman dan pemaafan yang diberikan kepada orang yang pertama. Falihada, maka oleh karena itu yubada, dinilai sebagai ahlil bid'ah lah orang yang telah sampai kepadanya hadis-hadis tentang azab kubur dan semacam itu, namun dia tetap ngotot tidak mau mengimani adanya siksa kubur. Namun vonis ini yaitu ahlil bid'ah dan orang yang sesat tidak ditujukan kepada ibunda Aisyah radhiallahu anha dan orang yang semisal beliau, dari orang-orang yang tidak mengetahui bahasanya orang mati itu yasmauna fi yasmauna fi kuburihim, ini di kalimat di sini ada yang muskil tentang Aisyah dan alam kubur yang jadi masalah berkaitan dengan ibunda Aisyah radhiallahu taala anha adalah beliau tidak mengimani kalau mayit itu diazab gara-gara tangisan keluarganya. Belum mengingkarinya. Belum mengingkari hadis Nabi yang dibawakan oleh Ibnu Umar. Kalau innal mayta la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, itu redaksinya. Si mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya yang menangisi dirinya. Nah, beliau mengingkarinya. Beliau mengatakan Ibnu Umar salah dengar. Ibnu Umar salah dengar, bukan seperti itu sabda Nabi. Namun Nabi mengatakan bahasanya sungguh mayit Yahudi itu disiksa di alam kuburnya pada saat keluarganya menangisi dirinya. Dan yang benar adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena hadis, redaksi hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar terbukti bukan hanya diriatkan oleh Ibnu Umar. Banyak sahabat yang mendengar hadis tersebut. Maka pengingkaran dan penolakan Aisyah tidak beralasan. Dan beliau tidak bisa menerimanya karena tidak mendengar, meragukan perawinya. Bahkan boleh saja dia menegaskan kalau perawinya salah paham. Namun orang-orang yang maka untuk penolakan atau penolakan terhadap hadis ini untuk semacam ibunda Aisyah dimaklumi. Namun tidak dimaklumi untuk orang-orang yang betul-betul telah mengetahui kesahihan hadis tersebut, betul-betul hadis tadi datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kaidah penting yang patut untuk kita renungkan, fa inna nafi'un, karena dia adalah kaidah yang sangat bermanfaat. Jadi ketika ada orang yang salah kemudian dia dimaklumi karena dia adalah ulama pencari kebenaran, kemudian dia punya, oleh karena itu dia punya pendapat salah, maka pendapat salahnya dimaklumi dan orangnya dimaklumi. namun tidaklah dimaklumi orang yang keadaannya berbeda, karena telah sampai kepadanya ilmu. Maka dimakluminya orang pertama bukan berarti menyebabkan otomatis orang kedua yang telah sampai padanya ilmu dimaafkan dan dimaklumi. Kemudian poin kaidah berikutnya yang ke-28, annahum la yuwaluna wa yu'aduna fi ghairi mardatillah. Maka orang-orang yang mengikuti jejak para ulama salaf terdahulu, mereka tidaklah memberikan loyalitas dan permusuhan kecuali pada ridha Allah. Permusuhannya bukan karena sentimen, bukan karena urusan pribadi, namun berkaitan dengan di ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ada ridha Allah dalam memusuhi orang tersebut, maka dia musuhi. Jika ada ridha Allah pada loyal dengan orang tersebut, maka dia loyal. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir sebagiannya loyal dengan sebagian yang lain. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian tidak memiliki loyalitas kepada kaum muslimin dan permusuhan kepada orang-orang kafir, maka akan terjadilah bencana di muka bumi dan kerusakan yang besar. Dan Allah Ta'ala berfirman, orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagiannya loyal dengan yang lain, mengajak pada yang kebaikan, melarang kemungkaran, menegakkan salat, membayar zakat, dan taat pada Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang akan Allah beri rahmat kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal itu ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman, manisnya taat, manisnya ibadah. Yaitu orang yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki wala wal bara, loyal dan benci yang tepat. Orang yang tidaklah menyukai dan simpatik dengan seseorang, tidaklah dia simpatik kepadanya kecuali karena Allah, karena ada ridha Allah dalam simpati kepadanya. Dan tidaklah dia demikian juga sebaliknya. Maka dia tidaklah membenci seseorang kecuali orang tersebut, dalam membenci orang tersebut terdapat ridha Allah. Kemudian yang ketiga, siapa yang dan orang yang benci dan tidak ingin kembali pada kekafiran setelah Allah selamatkan, sebagaimana seorang itu benci dimasukkan ke dalam neraka, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan Islam yang paling kuat adalah simpati kepada seseorang, pada satu person, satu kelompok orang, atau golongan, partai, atau yang lainnya, kecuali karena dalam simpati kepada objek tersebut terdapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu beritu fillah. Dan tidaklah dia benci kepada person, kelompok, partai, ormas, atau yang lainnya, kecuali objek yang terdapat ridha Allah ketika kita tidak simpati dan kurang suka kepadanya. Disindiatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, dan dia adalah hadis yang derajatnya hasan. Kemudian ada kutipan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wadzalika yajri, dan hal itu terjadi, yaitu orang yang memberikan loyalitas dan cinta dan permusuhan karena hawa nafsu. Maka benci dan cinta karena hawa nafsu ini juga dijumpai dan terjadi kepada orang yang simpatik dengan pejuang bid'ah, pejuang kebid'ahan. Karena dia adalah orang yang mendakwahkan, mempromosikan bid'ahnya tersebut. Akhirnya pencintanya, orang yang mencintainya, orang yang ngefans dengan orang tersebut, yuhawwijuhu, rasa cintanya itu menyebabkan dia berhajat. Rasa cintanya, simpatinya kepada sahibu bid'atin tadi menyebabkan dia berhajat untuk membela kebatilan. yang dia sadar betul kalau itu kebatilan. Wa illa, dan jika bukan karena itu, adahu, dia akan memusuhinya. Jika bukan karena dia simpati dengan orangnya, tentu pelaku bid'ah semacam ini telah dia musuhi. Namun dia sudah terlanjur ngefans dengannya. Nah, kok ternyata orang tersebut pejuang kesesatan, pembela penyimpangan, maka akhirnya dia pun ikut-ikutan, dia pun berupaya untuk membela-bela orang tadi. Ini dampak dari meletakkan loyalitas dan permusuhan karena hawa nafsu. Dampaknya sampai semacam itu. Walihada sara ulama ul-kufar wal-bidak. Oleh karena itu, maka para ulama orang-orang kafir, ulama Yahudi, ulama Nasrani, demikian juga para ahli bid'ah, orang yang melakukan bid'ah dan dia punya sebenarnya tahu kalau itu adalah bid'ah. Ma'ilmim bi'annahum alal batil. Mereka ini, padahal mereka ini sangat sadar dan tahu kalau itu batil. Namun yang suruhna dhalikal batil. Kenapa kok nekat dia bela-bela kebatilan dan kesesatan? Maka jawabannya li'ajlil adba wal muhibbin. Karena cintanya dia kepada para penggemarnya dan cintanya dia kepada orang-orang yang mencintainya. Dia tidak ingin kehilangan orang-orang yang mengeluh-eluhkannya. Dia tidak ingin kehilangan orang yang rajin cium tangannya dan banyak sowan dengan bawa ini dan itu. Dia tidak ingin kehilangan itu semua. Maka meskipun tahu sebenarnya tidak benar, apa boleh buat, karena ada hajat, maka pembelaan dengan sepenuh kekuatan tenaga pun dikerahkan demi menjaga dan melestarikan atba' wal muhibbin, para pengefans dan para pengikut dan penggemar. Kehilangan penggemar itu satu derita bagi orang yang sudah biasa hidup dengan penggemar. Sudah biasa hidup dikelilingi para penggemar, kok hilang semua? Wah, itu tekanan batin, bisa bikin stres dan bahkan depresi, bahkan bisa sinting. Maka supaya itu tidak terjadi, maka segala tenaga dikerahkan untuk melakukan pembelaan kebatilan ma'ilmihim, padahal sadar kalau itu kebatilan. Dan berikutnya yu'adunya alal haq, mereka pun memusuhi para pembela kebenaran, wayahjanuna tariqahum, dan catatan kaki menjelek-jelekkan, wa'aba, dan mencela. Maka dia jelek-jelekkan dan dia cela jalan para pembela kebenaran. Faman ahabba ghairallahi wa wala ghairahu, maka siapa yang simpatik dengan tolak ukur cintanya adalah selain Allah dan dia loyal kepada selain Allah, kariha, maka dia tidak suka dengan orang yang cinta kepada Allah dan loyal kepada Allah. Wa man ahaba ahadan li ghairillah, dan siapa yang menyukai seseorang karena bukan karena faktor ridha Allah, maka bencana kawan-kawannya kepada dirinya lebih besar daripada bencana musuh-musuhnya. Maka musuh-musuhnya malah menolongnya, membantahnya dengan mengingatkan karena ingin menyadarkannya. Namun kawannya ini terus ngompor-ngompor untuk tetap eksis dalam kesesatan. Nah, ini maka bencana dan keburukan gara-gara kawan ini lebih bahaya daripada musuh. Musuhnya malah baik, kan? Ingin mengentaskannya, ingin mengingatkannya, ingin menyelamatkannya. Nah, maka bahaya kawannya pada dirinya lebih besar daripada bahaya musuh-musuhnya. Karena sebenarnya musuh-musuhnya ghoyatahum, maksimal upaya si musuh adalah menghalangi dia dengan hadal mahbub ad-dunyawi, dengan hal yang bersifat duniawi yang dia sukai. Yang diinginkan adalah al-hailulah bainahu wa bainahu, menghalangi dia dengan perkara-perkara duniawi yang dia cintai, boleh jadi materi, boleh jadi pengikut, penggemar dan yang lainnya. Dan musuhnya ini melakukan upaya itu rahmatan fi haqqihi, karena sayang dengan orangnya. Dan niatnya demikian ahlu sunnah bersikap kepada orang ini bukan karena balas dendam, bukan karena, namun kasihan dengan orangnya. Sedangkan para teman-temannya itu malah membantu dan mendukung dia untuk menghilangkan kasih sayang tadi dan hilangnya kasih sayang dari dirinya. Maka fa'ayu sodaqotin hada, maka persahabatan macam apa kayak ini? Ini mau disayangi malah dihalang-halangi. Jangan orang ini jangan disayangi, biarkan dia celaka. Nah, menjadi pembela kebatilan sampai nih tutup mata. Nah, ya wayuhibuna, dan mereka menginginkan baqa'a dzalikal mahbub, tetap eksisnya perkara duniawi yang disukai oleh orang ini. Liyastakmiluhu, untuk bisa memanfaatkan orang ini. Kawan-kawannya ini ingin memanfaatkan orang ini dalam tendensi-tendensi mereka dan apa yang mereka inginkan. Wa kilahuma dararun alaihi, dan itu semua adalah keburukan untuknya. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ittaba'u alladziina tubi'u min alladziina taba'u, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Wara'awul adzab, dan saat mereka melihat adzab, bataqata'at bihimul asbab, dan putus sudah segala hubungan, segala bentuk perkawanan, sudah tidak ada lagi manfaatnya. Demikian, kita lanjutkan pada lisya sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin.